Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ma ba'd. Fa ikhwati billah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita berbagi, dan kita masuk di dalam bab yang baru. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fil kuhab wa nahwihim. Bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang para ramal dan yang semisalnya. Pemunasabat hadzal bab li kitab at-tauhid, keterkaitan bab ini dengan kitab at-tauhid. Bab ini menjelaskan bahwasanya al-kihana atau ramalan merupakan syirkun wa kufrun billahi azza wajalla, merupakan perbuatan syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dikatakan seorang ramal, mereka mengaku bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara gaib, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui baik di langit ataupun di bumi perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, alladhi ya'lamu al-ghaib huwa Allah wahdah, Allah semata-Lah yang mengetahui perkara-perkara gaib. Maka barang siapa yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara gaib, mengetahui apa yang terjadi di masa depan, mengetahui kejadian di tahun sekian dan sekian akan terjadi demikian dan demikian, bahwa mungkin bingung, maka dia mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya perkara-perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberitahukan perkara-perkara gaib kepada para rasulnya sebagai bentuk ayat, sebagai bentuk tanda bahwasanya mereka betul-betul orang yang diutus oleh Sang Rabbul Alamin, sebagai mukjizat, sebagai ayat adalah yang menunjukkan bahwasanya mereka mursaluna min indillah, diutus dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui perkara-perkara gaib, Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperlihatkan atau menampakkan perkara-perkara gaib tersebut kepada siapapun. Kepada siapapun. Maka apabila ada dukun atau peramal yang mengetahui perkara gaib, bahwa mungkin dusta. Namun dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa man irtadha min rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Sehingga para rasul mereka mengkhabarkan umurul ghaib, perkara-perkara ghaib itu sebagai bukti dan tanda bahwasanya mereka betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Dan ada pun selain rasul, apabila mengaku bahwasanya mereka mengetahui perkara gaib, fahuwa kuhan, maka dia peramal wa kafir, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-ihana, yang namanya ramalan terkandung di dalamnya syirik, merupakan perbuatan syirik. Dari sisi telah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Zat yang Maha Tunggal dalam mengetahui perkara gaib. Namun ketika ada orang yang mengaku dari kalangan dukun, peramal, bisa membaca masa depan, maka seakan-akan dia mensandingkan dirinya sama seperti Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Yang kedua, terkandung di dalamnya kesyirikan pula dikarenakan sebagian bentuk al-ihana. Di antara bentuk-bentuk ramalan ada yang menggunakan bantuan asyaitin, bantuan-bantuan syaitan, bantuan-bantuan jin, bantuan-bantuan al-jin. Nah, sehingga terkadang yang namanya dukun, mereka tahu bahwasanya oh si fulan hilang di tempat ini dan itu, oh barangmu yang kamu cari tempatnya di sini, karena mereka meminta bantuan kepada asyaitin, kepada syaitan, kepada jin. Dan yang namanya jin, namanya syaitan, memiliki kemampuan yang lebih daripada manusia, kemampuan mereka dalam menelusuri, jumlah mereka dan yang semisalnya lebih daripada manusia. Sehingga para al-kuhan, para al-arraf, para peramal, dukun, mereka terkadang bisa mengetahui oh tempat yang kau cari adalah di sini, barangmu yang hilang di sini, anakmu diculik di tempat ini dan ini, dengan bantuan jin, dengan bantuan syaitan. Dan yang namanya syaitan tidak akan memberikan pelayanan kepada seorang kecuali mereka melakukan ritual-ritual yang dengannya mereka menjadi kufur billahi azza wajalla. Entah itu memberikan sesajen atau melakukan kurban, menyembelih hewan tertentu di waktu-waktu tertentu, wala syirik, menyembelih untuk selain Allah syirik. Naam. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin azim. Maukah aku beritahu kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu biasa datang, biasa turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka biasa turun, mereka biasa datang kepada orang-orang yang banyak dosanya, banyak dustanya, yakni para peramal. Nah, maka dari sisi inilah barakallahu fikum, al-ihana yang namanya ramalan, begitu pula peramal, kafir wa musyrik. Nah, walaupun sebagian mereka mengaku bahasanya mereka adalah orang yang memiliki agama di atas agama al-Islam, namun apabila mereka melakukan praktek-praktek al-kihana, kemudian lagi diceritakan oleh salah seorang murid yang mereka dulu pernah belajar dalam halaqah hadza al-kahin, halaqahnya penyihir atau halaqahnya dukun ini, walaupun seakan-akan dia menampakkan dirinya sebagai orang yang beragama, sebagai tokoh agama, tapi hakikat bukan kahin. Namun pada hakikatnya dia adalah seorang peramal, oh sahir kan, bahkan sahir. Ketika ada salah seorang muridnya tidak hadir, kemudian bertemu dia dengan sang guru tadi, gurunya tiba-tiba mengabarkan, kamu pasti dari tempat ini dan kamu pasti melakukan ini dan tak tahu betul apa yang dilakukan murid tersebut, keluar di tempat ini melakukan ini dan ini di tempat yang sepi, bukan mendapatkan khabar masalah dari orang yang melihatnya atau ada CCTV tidak? Nah, sebagian mereka ada yang melakukan praktek ihana atau bahkan praktek-praktek sihir. Mereka pelajari di tempat-tempat yang notabene itu dikatakan sebagai pondok pesantren, waliyadubillah, tempat yang di atas nama kan sebagai lembaga pendidikan Islam, diajarkan padanya kufur wa syirk billahi azza wajalla. Mereka sebut dengan ilmu kanuragan, ilmu tenaga dalam, wala ilmu laduni atau masyhadali. Nah, disentuh tidak bisa, mental orang yang mau mensabut mereka dengan golok atau misalnya. Nah, fahadha min mawahir syirik wa kufur. Makanya salah satu penampakan kesyirikan dan kekufuran. Baik. Adapun orang yang membenarkannya dan meyakini, yakni percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Sa'ir wa Kahir, mereka juga dihukumi sama. Mereka juga dihukumi sama. Sebagaimana di dalam syariat kata Rasulullah SAW, man ata kahinan aw arrahan fasa'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang ramal dukun dengan berbagai macam bentuk metodenya, fasa'ala, kemudian dia bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, dan dia percaya dengan apa yang diucapkan oleh dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kufur terhadap Al-Qur'an, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Nah, dan yang namanya al-kihan atau ramalan itu memiliki beberapa metode, sehingga tidak semata-mata masalah dengan metode tertentu. Namun, satu, ada yang dengan bantuan asyayati, dengan bantuan cinta syaitan. Ada yang dengan qiraatul pinjan, membaca cangkir, atau qiraatul yad, dengan membaca tangan, telapak tangan. Al-qiraat an-nujum, atau membaca rasi bintang yang biasa disebut dengan horoskop zodiak. Maka itu semua termasuk di dalam bentuk al-kihana yang dilarang, yang merupakan syirik wa kufur billahi azza wa jalla. Itu semua dilarang, masuk di dalam bab ini. Nah, maka dari sini ikhwati billah hafizhani wa hafizhakumullah, sangat ditekankan sekali ketika sebagian masalah dari antum diberikan kemudahan untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah awam nas yang mereka notabene mungkin masih sebagiannya percaya dalam hal-hal yang seperti ini, masih datang ke dukun, masih melakukan praktek ini dan itu, atau masalah pemudanya karena taklid dan bilghor, karena ikut-ikutan dengan pemikiran barat, karena takut terhadap orang-orang kufur, mereka pun masih percaya dengan yang namanya horoskop, merasa bangga bintang saya ini, bintang saya itu. Maka ketika kita diberikan kesempatan, fa'awal musyik, maka yang pertama kali kita arahkan, kita benahi mereka adalah akidah mereka. Contohnya masalah di dalam bab ini. Maka tidak ada faedahnya ketika mereka memperbanyak as-salat, wa qira'atul Qur'an, wa sadaqah, bahkan mereka bisa haji wal umrah, namun mereka masih percaya dalam hal-hal yang seperti ini, tidak ada faedahnya ibadah mereka, wallah. Tidak ada faedahnya seorang itu memperbanyak ibadah Allah Azza wa Jalla, namun ala ghairi asasin salim, tidak di atas landasan yang selamat, tidak di atas akidah yang murni. Nah, maka ketika kita melihat masyarakat melihat orang-orang awam masih terjatuh di dalam beberapa praktek-praktek seperti ini. Di kampungnya masih di perempatan dikasih sajen, dikasih bunga-bunga, ya tidak ada kecelakaan. Maka kita peringatkan mereka. Mereka jahil terhadap hal-hal yang seperti ini. Mereka anggap itu masih sebatas tradisi, sebatas tolak balak, dan tidak paham bahwasanya itu minasyik billahi azza wa jalla. Maka kita jelaskan bila ilmu warujuk walim, dengan ilmiah, bantahan yang ilmiah, dengan zikr al-adillah minal kitab wa sunnah, dengan menyebutkan dalil-dalilnya minal kitab wa minal sunnah. Begitu pula dengan sikap yang lembut dan menampakkan iradatul ihsan, menampakkan kalau memang kita itu niatnya untuk mengajari mereka kebenaran, bukan untuk semata-mata ingin menyalahkan mereka, menjatuhkan mereka, lah. Namun niatnya agar mereka betul-betul tahu, betul-betul mengerti Islam yang sahih. Nah, baru setelah itu nabda bilaihi. Maka setelah kita membenahi keyakinan mereka di atas keyakinan lurus, bersih dari segala macam bentuk kesyirikan, dan praktek-praktek kesyirikan, kita ajari yang lain. Nah, baik, kita kembali. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu ma ja'a fil kuhal wa nahwihim. Bab dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang kuhal, tentang peramal-peramal, wa nahwihim. Qala rawahu Muslim fi sahihihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata'arrafan fas'alahu an syai' فصدقه بما يقول لم تقبله صلاة أربعين يوما. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang mendatangi peramal kemudian menanyakan sesuatu dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh peramal tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka sama sekali tidak diterima padanya salatnya selama 40 hari. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan, dan hadal khabar ini berarti tahdid dalam rangka memperingatkan umatnya, di mana Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang mendatangi seorang peramal, orang-orang yang mengaku bisa mengetahui umurul ghaib dengan berbagai macam metodenya, apapun metodenya, dan ijian kuhan wal araf, dan yang mendatangi dukun atau peramal dan yang semisalnya, ini bisa dalam bentuk isi apapun maknawi. Hisi kita datang ke tempat prakteknya, datang ke orangnya, atau bahkan mendatangkan orang tersebut dalam satu acara, dalam ini, dalam itu. Atau bersifat maknawi, kita tidak mendatangi orangnya langsung, kita dalam bentuk membaca dan membuka masalah buku-buku atau situs-situs yang terdapat di dalamnya al-ihana, dan yang ditanggih oleh Syekh Saleh al-Syekh di dalam kitab Tauhid. Di antara contohnya seperti seorang yang membaca majalah yang ada zodiaknya, yang ada horoskopnya. Dia baca biasanya majalah remaja dulu, tidak tahu sekarang mungkin malah makin banyak. Ada rubrik atau ada halaman khusus yang di situ menjelaskan tentang ramalan horoskop zodiak masing-masing zodiaknya. Maka sebatas dia membaca itu masuk di dalam hadis ini, termasuk ikhyan al-kuhan, termasuk mendatangi peramal. Nah, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang melakukan seperti itu, fasalahu anshi, kemudian dia bertanya sesuatu, sifatnya umum, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan, percaya apa yang dia ucapkan, lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, tidak akan diterima padanya sholat selama 40 hari. Namun sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya pada lafaz fasaddaqahu bima yaqul. Kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan ini tidak ada pada riwayat Al-Imam Muslim, yakni dengan tambahan lantuk walau salatun arba'ina yawman. Semata-mata pada riwayat Muslim, man ata arrafan fasa'alahu anji lantuk walau salatun arba'ina yawman, tanpa ada tambahan fasaddaqahu bima yaqul. Dan dengan penjelasan ini pula para ulama memberikan tafsir, memberikan tafsir hukum orang yang mendatangi peramal. Yang pertama, mendatangi peramal di bab al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dalam rangka amar ma'ruf dan munkar, yakni menampakkan kebatilannya, membongkar syubhat-syubhatnya, karena mungkin dia ahli ilmu, karena dia orang yang bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya dia pendusta. Tidak boleh untuk kita percaya dengan orang-orang yang seperti ini. Makanya seperti masyru'. Ya, seperti ini masyru'. Sebagaimana Rasulullah SAW datang kepada Ibnu Sayyad dan menanyakan kepada Ibnu Sayyad, yang ketika itu adalah seorang kahin peramal, sahir. Namun mimba ingkar, mimba Allah wala nadihi, dalam rangka membongkar kesesatannya. Maka ini perkara yang masyru'. Bagi orang-orang yang mampu, du'ini, punya ilmu, punya basirah, walau kuwa Allah, dan dia punya kekuatan untuk menjelaskan bahwasanya dia adalah seorang kahin dan boleh untuk dipercayai. Maka yang pertama ini masyru'. Yang kedua, mendatangi al-kuhan, mendatangi peramal, dan semata-mata bertanya. Semata-mata bertanya. Atau macam semata-mata membaca, iseng-iseng baca. Bertanya tanpa dia meyakini, bertanya tanpa dia percaya dengan apa yang tertulis di situ atau yang diucapkan oleh sang peramal tadi. Maka ini masuk ke dalam ancaman hadis ini, la untuk balahu salatun arba'ina yawman, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Namun dia masih muslim. Tapi diancam dengan ancaman ini, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Ancaman besar bagi orang-orang yang mendatangi dukun atau mendatangi peramal. Dan di dalam bab ini, contohnya semata-mata yang biasa dilakukan oleh sebagian remaja atau awam munas, semata-mata iseng-iseng saja baca yang seperti ini. Tidak ada maksud lain, cuma pengen tahu ini dah. Kecuali memang niatnya lilhok, untuk membongkar, untuk menjelaskan kebatilan kepada masyarakat atau kepada umat. Tapi kalau semata-mata sebatas iseng, maka masuk di dalam bab ini. Lam tuqbalu salatun arba'ina yawman, salatnya tidak diterima selama 40 hari, baik salat wajibnya ataupun salat nafilahnya, karena sifatnya umum. Karena salat di sini lafadznya nakirah di dalam konteks an-nabi, dan maklum di dalam ilmu usul fiqih an-nakirah fi siyaqi an-nabi aw an-nahi aw istifham inkari tufidu al-umum. Lafaz nakirah, sebuah kalimat yang lafadznya nakirah, kita sudah pelajari sebagiannya di dulu sebelum salatun dada'alnya, namun terletak di dalam konteks larangan ataupun konteks penafian yang dinafikan, atau konteks pertanyaan namun mimbahul ingkar, pertanyaan yang maksudnya untuk mengingkari, maka nakirah tersebut sifatnya umum, termasuk di dalam hadis ini, la tuqbalu salatun, tidak akan diterima salat padanya. Maka salat di sini sifatnya umum. Salat apapun itu, salat wajibnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunahnya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini wa'idun syadid, ancaman keras dari syariah bagi orang-orang yang semata-mata mendatangi al-kuhan dan bertanya walaupun tidak mempercayai. Yang ketiga, apabila dia bertanya kepada kahin itu tadi, peramal, dan membenarkan apa yang dia ucapkan, meyakini dan percaya, maka sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lainnya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia percaya terhadap apa yang diucapkan oleh peramal tadi, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa atau diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kufur terhadap Al-Qur'an, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Fa syahidu min hadzal hadits. Maka syahid dari hadits ini adalah wa'idun syadid, ancaman keras bagi orang-orang yang mendatangi peramal. Ini bagi orang yang mendatanginya, lebih-lebih lagi bagi yang meramal itu sendiri. Tentunya ancamannya lebih berat itu. Amalannya sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian selanjutnya qala al-musannif wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi peramal kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan peramal itu tadi, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Maka hadis ini pula semakna dengan hadis yang sebelumnya. Wa illa, namun hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mendatangi seorang kahin peramal kemudian dia percaya, maka hukumnya tidak semata-mata salatnya ditolak selama 40 hari, namun lebih daripada itu, dia menjadi kufur terhadap Al-Quran, yakni kafirun kharijun anidin, kafir keluar dari agama. Nah, adapun pada hadis yang pertama, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman, salatnya tidak diterima selama 40 hari, menunjukkan bahwasanya dia masih muslim. Artinya setelah 40 hari salatnya diterima, keluar dari ancaman tersebut. Menunjukkan masih muslim ketika dia mendatangi seorang peramal cuma sebatas bertanya, tapi dia tidak yakin, dia tidak mempercayainya, dia tidak membenarkan apa yang diucapkan oleh peramal tersebut, semata-mata bertanya iseng. Maka dia masih muslim tapi mendapatkan ancaman yang keras ini, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Namun apabila dia percaya, maka ancamannya lebih daripada itu. Bahwa kafir bila dia azza wajalla, dia kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka syahid dari hadis ini jelas menunjukkan kufurnya orang yang percaya kepada Al-Qur'an. Dan apabila kekufuran ini dinisbahkan kepada yang semata-mata mendatangi dan percaya, apalagi peramalnya, tentunya hukumnya lebih dahsyat, lebih kafir dibanding orang yang percaya terhadap peramal itu tadi. Maka dari hadis ini pula bisa dipetik faedah kufur Al-Quran, kafirnya para peramal. Nah, kemudian qala walil arba' wal hakim wa qala sahihun ala syartihima an, tidak disebutkan rawinya, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini juga semakna hadisnya ini dengan hadis yang sebelumnya. Wali Abi Ya'la bi sanadi jayyid an Ibnu Mas'udin mithluhu mauquban. Begitu pula diriwayatkan oleh Abi Ya'la dengan sanad yang bagus dari Ibnu Mas'ud, diriwayatkan semisalnya secara mauquf. Kemudian kita lanjutkan pada wa Imran bin Husain marfu'an laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sa'ara aw su'ira lahu man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Imran bin Husain diriwayatkan secara marfu, laisa minna, bukan termasuk bagian dari kami. Orang-orang yang bertatayur atau ditatayurkan untuknya, atau orang yang meramal dan juga orang yang diramalkan, ausahara au suhira lahu, melakukan sihir atau dilakukan sihir untuknya, yakni minta untuk dia melakukan sihir. Waman ataka hina fasattaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mendatangi peramal kemudian dia membenarkan peramal tersebut, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka hadis ini pula semakna dengan hadis yang sebelumnya. Namun di sini ada beberapa tambahan. Di mana yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutayyara, bukan termasuk bagian dari kami. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan lafaz ini yakni laisa minna, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi adalah perbuatan yang digolongkan di dalam syariat sebagai kabiratun min kabairi dzunub. Karena para ulama memberikan bobit atau memberikan ketentuan kapan sebuah dosa itu dikatakan sebagai kabair, sebagai dosa besar-besar. Di antaranya apabila Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan tersebut dengan lafaz madhalan laisa minna, bukan dari kami. Yani Rasul berlepas diri, maka menunjukkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hati ini adalah dosa besar, bahkan sebagainya sampai pada batasan syirik wa kufur. Yang pertama kata Rasulullah SAW, man tatayyara au tutayyara lahu, orang yang melakukan tatayyur. Dan telah kita pelajari secara global makna dari at-tiyara, huwa tasya'um bimar'in au masmu'in au ma'lum. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, tasya'um menganggap sial sesuatu yang dia lihat atau dia dengar atau sesuatu yang diketahui, padahal tidak ada sangkut pautnya hal tersebut dengan kesialan yang terjadi. Maka orang-orang yang meyakini keyakinan-keyakinan bahwasanya ini pertanda sial, ini akan mendatangkan kesialan, ini bahwasanya burung jenis tertentu lewat bersuara, ini tandanya ada orang yang akan meninggal, atau tandanya ada orang meninggal di situ. Maka keyakinan-keyakinan ini disebut keyakinan tiarah, dan itu syirik. Kata Rasulullah SAW, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu kesyirikan. Atau kata Rasulullah SAW, au tutayyara lahu, orang yang ditiarahkan, yakni minta orang untuk mentiarah, melakukan tatayyur. Bertanya, ini pertanda apa ini? Misalnya ada burung jenis tertentu lewat, kemudian bersuara, tanya kepada orang yang pandai, orang pintar dianggapnya, kemudian ini pertandanya apa pak? Ini pertandanya begini dan begini. Maka itu termasuk yang dimaksud di dalam ini, tutayyaralahu, orang yang ditiarahkan, minta untuk ditiarahkan untuknya. Yang kedua adalah takahana autukum hinalahu, orang yang meramal dan orang yang diramalkan untuknya. Diramalkan untuknya ya, ini misalnya seorang datang ke dukun atau peramal, kemudian dia bertanya, ini nasib keuangan saya besok bagaimana, ini jodoh saya bagaimana, atau tahun depan bagaimana, apa yang akan terjadi. Maka ini yang disebut sebagai tukuh hinalahu, orang yang diramalkan, minta untuk diramalkan. Ausahara au suhira lahu, yang ketiga adalah orang yang melakukan sihir dan telah kita jelaskan makna dari as-sihir. Au suhira lahu, atau orang yang minta sihir datang ke penyihir, kemudian matalan minta di pelet atau minta susu, atau matalan minta ilmu atau minta kekayaan dan yang semisalnya, maka ini termasuk orang yang suhira lahu. Nah, kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, man ataka minan fasattaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tadi ini sabab al makna wa sabab al bayan fi lafzi al hadith. Kemudian qala rawahu Bazzar bi isnad jayyid, rawahu Tabrani fil Awsat bi isnad hasan min hadith Ibn Abbas duna qawlihi man ata ila akhirih. Qala al-Baghawi, setelah beliau membawakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang hukum al-kahin, hukum orang yang meramal, bahkan hukum orang yang minta untuk diramal, bertanya kepada peramal, setelah itu beliau membawakan kalam usalat, kalam ulaimah yang menjelaskan siapa yang disebut sebagai kuhan atau arraf dan yang semisalnya, sudah kita baca itu tadi. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi al-Mufassir, al-Arraf, yang dimaksud dengan Arraf, alladhi yad'i ma'rifat al-umur bi muqaddimatin yastadillu biha 'ala al-masruq aw makan ad-dalalah wa nahriha. Al-Arraf adalah orang yang mengaku bisa mengetahui perkara-perkara dengan muqaddimah-muqaddimah, dengan ritual-ritual tertentu, baca tangan atau masalah membakar tulang, kemudian ada retakan yang baca dari retakan tulang tersebut, atau dia melihat dengan rasi bintang, atau dia membaca ar-ramal, garis-garis yang terdapat pada pasir dan yang semisalnya. Yastadilu biha 'alal masru', dan dia berdalil dengan muqaddimah-muqaddimah itu tadi, ritual-ritual itu tadi, terhadap benda yang hilang. Oh, bendamu hilangnya di sini dan di sini. Setelah dia membaca dan dia melakukan ritualnya, oh makan ibadah atau tempat orang hilang dan yang semisalnya. Wakilah wal kahin, dan dikatakan yang namanya arraf itu kahin, sama saja. Wal kahin, dan yang dimaksud dengan kahin, walladhi yukhbiru anil mughayyabati fil mustaqbal. Dan yang disebut dengan kahin, dia adalah orang yang mengkhabarkan perkara-perkara gaib di masa depan. Nah, waqila walladhi yukhbiru amma fid dhamir. Dan dikatakan, yakni makna dari al-kahin yang disebut kahin adalah, sebagian ulama mengatakan, yang mengkhabarkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang. Ketika datang seorang pasien, misalnya datang ke dukun, kemudian tiba-tiba dukunnya mengkhabarkan, kamu pasti ada ini dan ini. Tahu dia. Maka ini disebut kahin secara istilah orang-orang Arab. Karena yang namanya syaitan, sebagaimana kata Rasulullah SAW, yajri fiddam, bisa mengalir, bisa masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke aliran darah. Nah, sehingga dari situ kata para ulama, terkadang syaitan, syaitan-syaitan yang membantu al-kahana, para kuhan, para penyihir atau para peramal, itu memberitahu sesuatu yang ada di dalam orang itu tadi. Sehingga seakan-akan peramal itu tadi tahu. Nah, kemudian waqala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, dan berkata Abdul Abbas Ibnu Taimiyah, Abdul Abbas ini adalah kuliahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-Arraf ismun lil kahin wal munajjim war ramman wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadhihi turuq. Kata Syekhul Islam, al-arraf pada hakikatnya nama untuk kain peramal dengan bantuan syafal, au munajjim peramal dengan membaca rasi bintang, au ramal atau peramal dengan membaca garis-garis yang terdapat di pasir, wa nahwihim atau yang semisal dengan mereka. Yakni al-arraf itu ismun amun, nama umum yang menunjukkan atau yang menjelaskan bahwasanya mereka mengaku perkara-perkara gaib atau mengerti dan mengetahui perkara-perkara gaib. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadhihi turuq, dari orang-orang yang berbicara dan mengetahui perkara-perkara yang disebutkan tadi dengan metode-metode tadi, metode-metode yang disebutkan. Nah, waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, fi qaumin yaktubuna abjad wa yanduruna min nujum ma ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min ikhtilaf. Kata Ibnu Abbas tentang orang-orang yang menulis abjad. Abjad ini barakallahu fikum metode untuk menghitung pada hakikatnya. Metode untuk menghitung. Namun sebagian peramal itu ada menggunakan abjad, metode ini untuk meramal. Wa illa yang namanya mempelajari abjad untuk menghitung baik syair ini diperbolehkan, karena seorang yang belajar syair itu biasanya belajar abjad. Pasti belajar abjad untuk menghitung jumlah syair. Namun kata Ibnu Abbas, kalau ada orang-orang yang menulis abjad dan mereka melihat bintang-bintang yang ada, yakni meramal dengan melihat bintang-bintang kemudian menulis abjad, meramal dengan metode tersebut, maka fatwa dari Ibnu Abbas, ma'ara man fa'ala dhalika indallahi min khalaf, saya tidak berpandangan orang-orang yang melakukan seperti itu mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas memfatwakan orang-orang yang meramal, contohnya dalam kasus ini orang yang meramal dengan metode membaca rasi bintang kemudian menulisnya dengan abjad, maka beliau berpandangan mereka adalah orang-orang kafir. Ma'ara man fa'ala dhalika lahu 'indallahi min khalaq. Saya tidak berpandangan orang-orang yang melakukan hal-hal seperti itu, yakni meramal, mereka mendapatkan bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dianggap sebagai kafir, orang yang tidak mendapatkan balasan dari Allah sama sekali. Tidak mendapatkan thawab, tidak mendapatkan ajar sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mendapatkan pahala dan ganjaran sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Maka dari sini bisa dipetik faedah dari ucapan atau dari fatwanya Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas menghukumi orang-orang yang melakukan ramalan sebagai orang yang kafir. Nah, dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab majah fil kuhan wa nahwihi. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan lanjutkan atau kita baca pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam.